Masalah letak tangan waktu qiyam dan i'tidal dalam sembahyang. Maka waktu qiyam letak betul mana? Sebab ada orang letak ada di atas dada. Waktu i'tidal ada orang letak dua tangan di atas dada pula. Ini pun satu masalah khilafiah. Ingat molek dia bila hak ikhtilaf tu istilah ulama, jangan kita berkelahilah. Ingat kamu-kamu istilah ulama tu rahmat. Jadi banyak riwayat dia panggil tempat letak. Tempat letak tu mana letak kanan atas kiri. Lepas tu tempat nak letak di mana. Ada pula riwayat dia tafsir mari ni. Kalau kedek panggil hak tu, kedek kanak sasak dah tengok dah tafsir Quran kak. Di antaralah tengok di tafsir inna a'tayna kal kautsar fa shalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ada ulama berkecek tetap letak tangan atas dada ni di ayat tu. Mana? Fa shalli li rabbika wanhar. Maka sembahyang olehmu wanhar dan nahar olehmu. Ada setengah tafsir nahar tiga apa? Ni nahar tempat semelah. Semelah kalau benatnya tekak panjang dia panggil nahar. Semelah dekat dengan dada kota melah ini dekat dengan dada. Tapi kalau benatnya tekak biasa dia zabah. Zabah ni semelah dekat dengan dagu. Melah sini makruh semelah jauh. Semelah jauh makruh, semelah dekat sebab cepat mati. Kalau sembelah jauh, lama mati. Asal betul orang nak main sembelah jauh, nak tengok jalan, tengok. Sembelah ia lepas jalan, kan ada suka. Tak ada dia sunatnya, jadi dekat. Tapi kalau tekak panjang macam utar, asal, nah, sembelah dekat dengan dada. Dia panggil nahar. Aku asal ayat tu baratu, ada juga dia tafsir. Wanhar arti letak olehmu tanganmu dekat nahar. Lekok, lekok, telong. Habak tu lah ada tengah tu pakai dia, dasar itu. Allah Akbar. Ni nahar. Wanhar meletaklah dekat nahar. Baru buat apa? Ayat Quran tu bila? Turun kat hari ni. Bukan ada baru lama. Cuma kita baru tahu. Baru sahabat. Sahabat kita dah bawa tak sini. Lepas tu demo baru bawa tak sini. Hak tak sini pun dulu tak sini juga. Apa baru letak sini tu kata baru tu. Kalau dah hukum masalah lama dah. Reti sampai tu jangan balah reti. Reti dia reti tak balah. Balah juga tu panggil tak reti. Balah juga tu panggil tak reti, bukan reti pandang kecek dia panggil. Itu dia. Wan haq aibu yadak. Binahar. Abang tengok dekat situ tak situ. Pakai tu nak tak kata tak nah. Itu dia. Apa kita nak letak sini? Dia banyak kata apa? Kan letak di atas dada. Apa dada? Ada sadar mana qalb. Wallahu alimun bizati sudur. Allah Ta'ala tahu dengan yang punya dada. Apa dada? Sudut mana apa situ? Sudut mana qulu? Jantung. Duduk sini. Tak itu kan? Maka mazhab tapi ini kata nah. Tok di sini cenderung ke kiri. Kenapa? Munasabah dengan di bawah ni jantung. Di jatuh hati ada makrifat, ada iman, ada gapo barang maha-maha saja duduk situ, serupa dengan baik tangan ada duit banyak dalam. Kecek nak orang tangan dia itu. Lagi mana lagi? Ni dah ini semua. Lagi mana? Tak apa, ni dah ini semua. Kalau tok pun salah terlupa orang lain, hey, baik tu. Ini Allahu Akbar. Tak sini. Tu dia. Ada wajahnya. Tak sini. Nampak dia cenderung sikit lah. Ini betul ni. Ada sini. Lepas ada lagi riwayat. Pusat. Duduk di pusat. Tengok. Masa Hanafi. Ada pula atas ari-ari. Di bawah ada pusat. Ditundung. Ada juga atas situ. Ada pula riwayat. Irsal. Apa irsal? Lepas. Lepas. Rupanya tidak lepas kita. Sabit tu orang Malik, Imam Malik kalau riwayat dia masyhurah bagi dia irsal. Bek orang Imam Malik kalau tak gaduh-gaduh nak Imam dengan dia ke, malah hatilah kita. Ya takbir. Allahu akbar. Kita harus hati. Apa? Ya takbir tak masuk lagi kita. Tak masuk kerana dia masuk tadi dah. Tapi dah dia lepas tanya dia ni. Ni habis tu nak tahu banyak wajah nak kelahi apa. Tu dia, banyak riwayat. Ada sini tinggi sekali. Itu dia. Pada sini banyak yang kita dah bawa. Haji pusat ada. Nah, patut ada riwayat kita duduk sini. Maka balik kau kata riwayat duduk sini tak apa. Kerana semaya lama. Bila semaya lama, ia lama ni tinggi-tinggi ia lenguh. Hatu turun pas sini. Tu ada riwayat jawablah tu. Jadi nak ayat tu waktu jawab menjawab. Jadi ala kulihah riwayat jadi. Patut riwayat Irsa tu dalam mazhab Malik 3 riwayat. Hak-hak riwayat masyhur lepas. Sabit kita tengok orang Imam Malik Maliki semaya ke masjid Mekah sana. Jadi gitu. Allahuakbar. Tengah muka tak masuk lagi. Apa kata saat ni? Bapak rokok Allah. Ha rokok dah. Ya kerana dia ambil riwayat hak lepas. Ha gitu lah. Ani gak tahu so tu gak amuk. Ani kacela. Ah, ingat malah inilah jadi rosak sama kita ni. Kadang-kadang bagi kecil jadi besar. Siapa tak boleh bertegur ke mari pun ada. Apa itu dia. Tak ke rosak lebih pada hak dia bang. Lebih pada hak. Ha inilah satu perkara yang berapa kata lahir ke satu kesedihan itulah tu. Ha satu kesedihan. Apa pula dia sekoh orang lain buat tak ada kena gitu pun. Ha ni jadi korban hati ke bang. Pun hati. Apa pula dia tubik kelima kata tak ada lah hadis. Jadi hak kita lah ada hadis ke tak ada tak ada. Jadi punah hati susu. Ha tu main makan hati dia bang. Ha itulah waktu bila faham sungguh-sungguh mai kita insaf. Mai kita insaf. Kita nak letak mana kita tahu tak ada apa lah kita nak amal riwayat ni. Ha. Ha tu dia. Bahkan terkebir tu siakak tangi. Ada juga riwayat. Allahu Akbar. Kalau kita nanti nak tengok malah tengok tak ada semaya dah dia tu. Sahabat apa? Sahabat diri akak dia sunat je. So, yang kedua pula hal apa? Sudah rokok lah. Nak turun itidar. Nak turun rokok. Kilah pula. Kata setengahnya kebis saja ya. Allahu Akbar. Rokok. Seperti setengah Hanafi. Ada mazhab kita sunat akak lagi. Allah setengah akak lagi. Ha turun. Bakit tak akak lagi pula. Ada setengahnya bakit saja tidak akak lagi. Apabila bakit sudah dah tanya dia mana pula. Ha, ada kilah pula kata setengahnya waktu kita tidak tak apa yang tidak kembali kepada kelakuan yang sebelum pada rokok. Bagaimana kembali pada kelakuan sebelum rokok? Takkah kelakuan sebelum rokok duduk sini? Apabila kita turun rokok klik ke asal kelakuan lagi mana? Duduk sini. Asal betul klik tak semula ke? Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakah. Sebab klik ke kelakuan dulu. Lepas tu turun. Ah, ha, dapat kita tak klik pada betul. Sami Allahu liman hamidah. Tanya tu dilepaskan. Ha, itu satu riwayat. Ada apa? Ha, tapi dah kita lihat tak tahu tak ni sudah tengok nampak tak serupa rasa pelat-pelat mintanya mari mano. Jadi terkejut dah itu kan. Ha, sahabat tulah. Ha? Ha, tu jadi timur punah jalan. Punah. Sabik tulah Imam Abu Hanifah dia pecat besar ke Abu Yusuf. Ketika dia nak kelik dia nak murid dia Abu Yusuf ni rawi Abu Hanifah besar kali orang menyebar mazhab Abu Hanifah ni Abu Yusuf. Jadi bila dia nak becek pada guru dia nak kelik ke, dia minta izin lah dengan guru dia. Bila minta izin dah minta lah untuk guru nak besar gapa atik mau nak kelik dah ni sebab dia mengaji nak kelik dah nak kelik tugas rumah dah ni. Bila nak kelik tak ni naik jumpa untuk guru minta tahu nasihat apa nak kata nak besar gapa gati kalau nak kelik ni. Ayah besar. Di antara lain Abu Hanifah besar gapo. Mu lagi duduk menjadi seperti orang yang tahu ramai. Kita tahu banyak tapi cara bawa wispo orang yang tahu ramai. Apa maksud? Ha tepat orang bepak kita ni orang mazhab Syafi'i. Hodok tahu ramai biasa kita mula semaya itu lagu tu lah. Wuduk dia apa cara batal wuduk lah tu lah. Apa kita nak duduk bawa lagu tu? Bawa tu agama. Ha lepas tu kita ajar, kita royak kau, royak kau bawa ke pahal belakang, kita buat mula ke tak ada terkejut lah. Jadi kita buat tunjuk pelat dulu pada orang tu. Ha tu orang terkejut lalu. Cuba kita duduk serupa dengan orang dulu, lepas kita royak gini, satu aja. Lepas bila buat, ha aku tahu dah, ya dah boleh masalah gini. Tak terkejut lah. Ni kelihatan tahu mana, kan buat itu selalu dah. Ha terkejut lah, main mana. Tu asal cerita belah tu je. Ha tu Abu Hanifah Ustaz. Dah tengok Imam Malik ya ra'i, ya ra'i. Ha dia ra'i dia masuk dalam masjid sedangkan mazhab dia tahrim. Semaya tahiyatul masjid di waktu tahrim. Tapi bila dia masuk lepas pada tu, dia duduk nyata tak ada semaya lah. Ada seorang muda kata, ya syekh kum farka' raka'atain, bangun rokok dulu dua raka'at. Imam Malik bangun, tubi Allah semaya. Sudah dia berkali rupanya orang tak kenal, berkali rupa orang tak kenal tu guru dari nyuat pos hai dia. Tak apalah, dia pun ni pun tak ada duk kira dak. Pakala kena kita pasal tengok, ah mau mana pandak. Ha dak itu ke. Tapi dak, berdemo kata bangun, dia pun bangun. Tebe semaya dua rakaat. Sudah orang hak kena syekh, tidak ke di si pandangnya syekh tu haram semaya di waktu tahrim. Dia kata ya, apa apa semaya tak ni? Aku takut masuk dalam firman Allah Taala, wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Aku takut masuk dalam ayat tu. Asal ayat tu dia ayat kau kubur apabila dikata bagi mereka rokok, yakni musmahyang, tiba-tiba tak semaya. Aku takut dalam masuk dalam ayat tu pada musuh aku bangun, aku pun bangun semaya. Ro'i orang tu panah duk di kita tak tahu tu ro'i orang tu pakuh orang kau wayak semula. Nak wayak main ni tadi sama saya wayak wayak wayak wayak wayak semula. Ah, tengok tu. Imam Syafi'i ketika dia masuk penama ni ziarah tempat Abu Hanifah, dia tak baca kunut. Dia tak baca kunut subuh. Gana tak baca kunut? Ra'in Datuk ni. Karena di seremoni dia bid'ah baca kunut, kunut subuh. Maka dia tak baca juga. Ra'in. Walah kalau mati dah. Nah, dia tahu mati Abu Hanifah pakai Imam Syafi'i. Ah, maknanya ni lahir ke Imam Syafi'i. Ah, dia tengok ya ra'in. Tak dengar kita orang bersih, orang suci hati. Dah itu kan? Inilah jauhnya kita. Sebab tu kita kena rojak klik pada makam ihsan tadilah. Mai suci hati, baik hati, minta apa situ dulu. Tak ada apa, syariat je luah. Syariat Allah Ta'ala luah sangat. Wa ma ja'ala alaikum bidin min haraj. Allah tidak akan menjadikan dalam agama sepik tak. Dia ada kuasa sepik tu kita. Kejahilan kita, perangai kita, nafsu kita cemar. Itu dia berasa sepik. Ugama Allah luah. Itu dia.